Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab yang ke-29 dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang agung yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu bab qada'i hawaijil muslimin, bab menunaikan hajat kebutuhan kaum muslimin. Kita telah mengetahui keutamaan-keutamaan yang besar bagi seseorang yang menolong saudaranya kaum muslimin dalam perkara-perkara yang mubah. Menolong saudara yang dalam perkara-perkara yang mubah atau menyelamatkan saudaranya dari perkara yang mudharat, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan balas dia sesuai dengan jenis amalannya. Barang siapa yang membantu hajat kebutuhan saudaranya, maka akan Allah bantu hajat kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan suatu kesulitan dari saudaranya, maka akan Allah lepaskan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Sehingga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini bagian dari hak dan akhlak seorang muslim ketika mendapati pada diri saudaranya sesuatu yang butuh untuk dia bantu, walaupun bukan dalam perkara yang darurat, bukan perkara yang harus segera, bahkan dalam perkara yang mubah sekalipun, ketika dia membantunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kepada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-30 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab syafa'ah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab syafa'ah. Bab tentang syafaat. Namun pembahasan syafaat di sini berbeda dengan pembahasan syafaat di dalam permasalahan akidah. Syafaat di sini adalah syafaat di dunia, syafaat seorang terhadap kawannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa memberi syafa'at yang baik, yakun lahu nasibun minha, dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Barang siapa memberi syafaat yang baik, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan bagian dari pahala syafaat tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan makna bab ini. Beliau berkata, wasyafa'atu hiya tawassutu lil ghairi li jalbi manfa'atin aw daf'i madarratin. Syafa'at itu artinya adalah at-tawassut, menjadi penengah. Lil ghairi, bagi orang lain. Menjadi penengah bagi orang lain. Yani dia menjadi pihak yang kedua. Bagi orang lain. Lijal dimanfaatin, dalam rangka memberikan manfaat. Au daf'i madaratin, atau menolak madarat. Menolak madarat. Ini makna syafaat. Dia menjadi penengah, menjadi orang kedua untuk membantu saudaranya. Baik itu membantu mendatangkan manfaat atau membantu menolak mudharat. Sehingga syafaat di sini bisa kita artikan juga dengan menolong, namun bukan dia yang menolong. Dia hanya menjadi perantara, atau dia hanya menjadi penyambung lidah bagi saudaranya. Dia membantu, namun bukan dia yang secara langsung membantu kebutuhan saudaranya. Dia hanya menjadi syafaat perantara untuk menyampaikan hajat kebutuhan saudaranya tersebut kepada orang yang memiliki apa yang dibutuhkan oleh saudaranya. Ini orang kedua. Sehingga syafaat itu artinya adalah asyafu, ganjil. Diambil dari kata asyafu, ganjil. Karena secara letak dia adalah orang kedua. Di antara orang pertama dengan orang ketiga. Orang pertama itu adalah orang yang memiliki kebutuhan, atau orang yang butuh. Orang yang ketiga adalah orang yang memiliki apa yang dibutuhkan oleh orang pertama. Nah, orang pertama untuk menghubungi orang yang ketiga membutuhkan pihak kedua. Nah, orang kedua itu disebut dengan syafi, pemberi syafaat. Maka disebut asyafu, lawan dari al-witru atau al-watru. Al-witru ganjil, asyafu genap. Satu, dua, tiga. Sehingga syafi adalah orang yang memberi syafaat karena dia berada di antara pihak pertama dan pihak ketiga. Sehingga bukan dia yang menolong, namun dia hanya menyambung lidah, menyambung kebutuhan saudaranya kepada orang yang memiliki apa yang dibutuhkan oleh saudaranya. Ini namanya syafaat. Dari makna ini kita akan mengetahui nanti syafaat yang juga akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Pertolongan yang akan diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Yaitu beliau hanya menjadi perantara, penyambung kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh umat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beliau tidak memiliki apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Oleh karena itu dalam bab akidah kita tidak boleh meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, syafi'li, wahai Rasulullah, beri syafaat aku. Tidak boleh, karena Rasul tidak memiliki syafaat. Beliau hanya perantara menghubungkan kita yang memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki apa yang kita butuhkan. Namun yang dimaksud dalam bab ini adalah bab syafaat adalah perkara dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan beberapa permisalan. Beliau mengatakan mifalul awal, contoh yang pertama adalah an tatawassata li syakhsin inda akhar fi an yusa'idahu bi amrin minal umur. Contoh yang pertama adalah engkau menjadi perantara, penengah bagi seseorang untuk membantunya dalam kebutuhannya kepada orang lain. Engkau menjadi perantara, penengah li syakhsin terhadap seseorang illa akhar, menjadi perantara untuk menyampaikan kepada orang lain dalam perkara yang dia butuhkan, dalam perkara yang dia butuhkan. Contohnya tentunya sangat banyak ya, dalam permasalahan jual beli, dalam permasalahan ijarah, sewa menyewa, dalam permasalahan hutang piutang, dalam permasalahan pinjam meminjam, dan permasalahan-permasalahan yang lain dalam permasalahan dunia. Ketika seorang menjadi penengah, perantara untuk menghubungkan orang pertama yang membutuhkan tadi kepada orang ketiga yang memiliki apa yang dibutuhkan, maka dia adalah seorang pemberi syafaat. Perbuatannya disebut syafaat. Maka dia termasuk dalam bab ini, barang siapa memberi syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa mithalun tsani, contoh yang lain adalah an tashfa'a li syakhsin inda akhar fi an yusamihahu wa ya'fu an madlamatihi hatta yandafi'a anhu ad-darar. Contoh yang lainnya adalah seseorang menjadi penengah atau perantara di dalam meminta maaf kepada orang lain dari kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Atau seumpama dia menjadi perantara untuk menyelamatkan dirinya dari kezaliman orang lain, dari madarat. Maka ini juga bagian dari syafaat. Dengan gambaran contoh yang sangat banyak. Wa mithalu dzalika fi ayyamil akhirah. Contohnya juga kata Syekh adalah apa yang terjadi pada hari akhirat nanti. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi ahlil mauqifi li yudda bainahum. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat terhadap ahlul mauqif, ahlul mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada manusia yang berada di mahsyar, yang Allah kumpulkan min awalihim ila akhirihim, dari awalnya sampai akhirnya di satu tempat. Apa tujuan dari syafaat tersebut? Yang biasa kita meminta ya Allah berilah syafaat, ini adalah syafaat, ini syafaat untuk ahlul mauqif, manusia yang berada di mahsyar. Syafaat ini disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Apa tujuan dari syafaat ini? Bukan menyelamatkan mereka dari annar, bukan. Tujuannya adalah menyegerakan proses hisab mereka. Karena penantian hisab di padang mahsyar itu adalah azab, kesulitan. Kecuali orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang bisa meringankan keadaannya di padang mahsyar. Seperti tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kesulitan, kesengsaraan. Di mana ketika itu mereka semua sudah dikumpulkan dari awalnya sampai akhirnya, didekatkan matahari di atas kepala mereka, padahal mil hanya sejarak satu mil. Dengan beberapa makna penjelasan para ulama tentang mil tersebut. Belum lagi jika yauma idzin bi jahannam, didatangkan ketika itu neraka jahannam yang begitu panasnya. Dan mereka berdiri menanti hisab di padang mahsyar dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Satu hari ketika itu 50,000 tahun. Sehingga mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat agar diselesaikan segera hisab mereka. Inilah syafaat utama, syafaat yang agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Nah, syafaat beliau di sini hanya beliau menjadi perantara bagi umat manusia untuk menyampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak bisa menyelamatkan manusia. Namun beliau pergi ke bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Beliau sujud memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh manusia di muka bumi. Baru setelah itu beliau diizinkan. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasfa' tusyajjak, wasal tu'ta, dan seterusnya. Ini misal contoh syafaat di hari kiamat. Atau seumpama contoh yang lain, tujal bimanfaatin syafaat di dalam memberikan manfaat. Adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul jannah. Terhadap ahlul jannah, syafaat Rasulullah kepada penduduk surga yang sudah dijamin masuk surga agar mereka disegerakan masuk surga. Karena syafaat itu bermacam-macam. Syafaat Rasulullah di hari akhir, di hari kiamat itu bermacam-macam. Ada kurang lebih 8 jenis syafaat. Namun yang paling besar adalah syafaat tadi untuk ahlul mahsyar. Disegerakan proses hisab mereka. Ada beberapa syafaat yang lain adalah diantaranya syafaat untuk ahlul jannah yang sudah difonis masuk jannah. Sudah dihukumi masuk jannah, namun mereka belum bisa masuk. Dikarenakan beberapa sebab, maka Rasul memberikan syafaat kepada mereka agar segera masuk jannah. Atau orang-orang yang berada di dalamnya diberi syafaat dari Rasulullah untuk diangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Ini contoh juga syafaat di hari akhir. Namun yang dimaksud oleh penulis di sini adalah asy-syafa'ah fi dunya, syafaat di dunia, wa hiya an yashfa'a al-insanu li shakhsin inda akhar, yaitu seseorang memberikan syafaat terhadap orang lain atau di sisi orang lain. Syafaat di dunia. Sehingga memberi syafaat, memberi pertolongan terhadap saudara kita dalam permasalahan ini adalah perkara yang terpuji. Kita menjadi penengah, menjadi perantara agar saudara kita mendapat manfaat atau saudara kita selamat dari madharat. Wa syafa'atu aqsam, kata Syekh, syafaat itu ada beberapa jenis. Syafaat memberikan pertolongan namun bukan secara langsung. Pertolongan tersebut dia hanya sebagai perantara atau penyambung lidah. Kata Syekh, ada beberapa macam. Al-qismul awwal, jenis yang pertama. Macam yang pertama, syafa'atun muharramatun la tajuz. Yang pertama adalah syafa'at yang diharamkan. Syafa'at yang haram untuk dilakukan. Enggak boleh memberikan syafa'at dalam syafaat jenis yang pertama. Menjadi perantara, menjadi penengah untuk orang lain dalam perkara yang akan disebutkan ini. Wa hiya an yashfa'a li shakhsin wajaba 'alaihi al-haddu ba'da an yasila ila al-imami. Yaitu seseorang memberikan syafaat terhadap orang lain yang sudah berhak mendapatkan hukuman. Yang sudah berhak mendapatkan hukuman setelah permasalahan yang dia hadapi tersebut sampai kepada penguasa atau pihak terkait. Memberikan syafaat kepada seseorang yang sudah divonis, kita katakan divonis, sudah ditentukan hukumannya bagi dia. Perkara yang dia hadapi sudah sampai kepada imam atau kepada mahkamah, kepada pengadilan. Kemudian pengadilan memvonis dia. Contohnya di sini adalah rajulun wajaba 'alaihi haddun fi qat'i yadihi fi saraqah. Contohnya adalah seorang yang sudah divonis dipotong tangannya karena pencurian. Sudah ditentukan hukumannya. Falamma wasalat ila al-imami aw na'ibil imam, ketika perkara tersebut sudah sampai kepada mahkamah pengadilan, kepada imam atau wakilnya, kata Syekh, Ada seseorang yang ingin memberikan pertolongan kepada orang yang dihukum tersebut agar hukuman tersebut dicabut, tidak jadi dipotong tangannya. Sudah ditentukan, ketok palu, kamu dipotong tangannya. Ada seorang yang memiliki kedudukan barangkali, atau memiliki jabatan, atau memiliki hubungan. Dia memberikan syafaat agar orang itu tidak dihukum. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan dan termasuk dari syafaat yang haram. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari syafaat yang seperti ini dengan pengingkaran yang besar, sangat mengingkari beliau. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, suku Makhzum, salah satu suku yang paling mulia di bangsa Arab. Dia meminjam sesuatu wanita tersebut, kemudian dia mengambil manfaat dari sesuatu itu, namun setelah ditagi untuk dikembalikan dia mengingkarinya, tidak pernah meminjamnya. Minjam barang, dia sudah pakai barang itu, kemudian ketika pemiliknya meminta kembali barang tersebut, dia mengingkarinya. Maka sampailah perkara tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menghukum wanita itu dengan memotong tangannya, karena disamakan dengan pencuri, mencuri barang. Nah, ketika itu kabilah dari Quraisy merasa itu adalah aib yang besar. Ketika ada seorang wanita dari kalangan bani mereka, bani apa nama suku mereka, dipotong tangannya, maka mereka pun mencari cara bagaimana bisa wanita itu tidak dihukum. Mereka pun mengutus seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Usama bin Zaid bin Harithah, kekasih Rasulullah, anak dari kekasih Rasulullah. Seorang sahabat yang disayang oleh Rasulullah, putra dari seorang sahabat yang disayang oleh Rasulullah. Zaid bin Harithah adalah seorang sahabat yang disayang oleh Rasulullah. Zaid memiliki anak namanya Usama. Usama juga disayang oleh Rasulullah. Karena kedekatan hubungan ini, kabilah Quraisy mengutusnya untuk berbicara dengan Rasulullah SAW bagaimana melobi agar tidak terjadi hukuman tersebut. Maka ketika Usama bin Zaid bin Harithah mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah SAW, beliau pun marah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau akan memberikan syafaat terhadap hukuman had dari hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal Usama adalah seorang yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah itu beliau berkhutbah di hadapan manusia, naik ke atas mimbar, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah annahum kanu idza saraqa fihi musyarif tarakuhu, adalah apabila ada orang yang mulia dari mereka mencuri, mereka biarkan. Golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan berduit, golongan-golongan orang yang memiliki jabatan, mereka melakukan kesalahan, dibiarkan, tidak dihukum. Wa idza sarata fihim dha'if aqamu 'alaihi had, dan apabila orang yang lemah dari kalangan mereka berbuat kesalahan, mereka tegakkan hukum had. Ini yang membinasakan umat sebelum kita dari kalangan Bani Israel. Kemudian beliau berkata, wa inillah, yani uqsimu billah. Kemudian beliau berkata, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, akan aku potong tangannya. Sebagai bentuk pengingkaran Rasulullah terhadap syafaat yang diberikan oleh sahabatnya tersebut. Seandainya Fatimah binti Muhammad putri beliau yang sangat beliau sayangi sendiri mencuri dengan nilai yang sudah ditentukan yang dengannya dipotonglah tangan orang yang mencuri, dengan khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan 1/4 dinar, ada yang mengatakan 3 dirham, 4 dirham. Ini tidak semua pencuri yang dipotong tangannya. Kalau ada nisab sampai nilainya mereka diputih. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, lataqtu, pasti aku potong tangannya. Sehingga di sini beliau menutup celah untuk memberikan syafaat. Tidak boleh memberikan syafaat. Jangankan orang lain, keluarga beliau seandainya, walaupun kita katakan jauh dari mereka sifat yang hina ini, namun beliau ingin menutup celah. Seandainya ada putri beliau yang mencuri, akan beliau potong tangannya. Sehingga tidak boleh memberikan syafaat terhadap seorang yang sudah ditentukan hukumannya. Berbeda dengan orang yang belum ditentukan hukumannya, masih ada kemudahan, rukhsah, ada pilihan. Dan dalam permasalahan ini, dalam pembahasan para ulama, terkait dengan orang yang melakukan kesalahan, yang seharusnya dia dihukum had, apa yang harus dia lakukan? Bolehkah dia menyerahkan dirinya atau cukup dia bertobat? Pembahasannya di bab yang lain. Namun, jika orang itu sudah masuk perkaranya kepada mahkamah, waliul amr, maka tidak boleh untuk memberikan syafaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallah fi amrihi. Barang siapa yang syafa'atnya untuk melepaskan hukuman dari hukuman-hukuman Allah, barang siapa yang syafaatnya halat untuk melepaskan hukuman dari hukuman Allah, dia memberikan syafaat untuk melepaskan salah satu hukuman yang telah ditetapkan, faqad daddallaha fi amrihi, maka sungguh dia telah menentang Allah, melawan Allah dalam syafaatnya tersebut, dalam perkaranya, dalam urusannya. Ini dia mudabbin, melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan hukuman, dia menginginkan hukuman yang lain. Maka dia melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, idza balaghatil hudud sultan fala'anallahu asy-syafi' wal masyfu'. Apabila hukuman itu telah sampai kepada penguasa, maka Allah melaknat orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Apabila had itu telah sampai kepada sultan, kepada penguasa, sudah ditangkap pelaku kejahatan, kemudian dibawa ke pengadilan, difonis, sudah sampai kepada sultan, maka Allah melaknat orang yang memberi syafaat dan diberi syafaat. Apalagi hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai dengan hukum Allah, maka dia telah menentang hukum Allah, melawan hukum Allah. Allah menetapkan dia dipotong tangannya, sementara dia ingin agar tidak dipotong tangannya. Contoh yang lain juga yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang terjadi pada sahabat Safwan bin Umayyah. Pernah suatu ketika beliau, Safwan bin Umayyah, dicuri selendangnya. selendangnya dicuri. Ketika beliau sedang istirahat di masjid berpantalkan selendang tersebut, kemudian ja'a rajulun fasaratahu, ada orang datang dicuri selendang tersebut. Maka perkara tersebut pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mencuri, fa'amara nabi an tuqta yadussari. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangan orang yang mencuri tersebut. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menentukan hukumannya, Sofwan bin Umayyah tadi merasa kasihan dengan orang yang mencuri. Dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ana la uridu ridai." Wahai Rasulullah, aku sudah enggak menginginkan selendangku itu. Jadi aku sudah tidak mempermasalahkannya. Aku sudah memaafkannya, biarlah dia itu selendang itu untuk dia. Dalam keadaan Rasulullah SAW sudah memutuskan. Dan Sofwan bin Umayyah yang kasihan, beliau berharap agar orang itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW, tidak dipotong tangannya. Wahai Rasulullah, aku sudah tidak menginginkan selendang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halan kana dzalika qabla an ta'tiyan nabi." Mengapa tidak engkau katakan sebelum engkau mendatangkan atau mendatangiku dengannya? Jadi kenapa engkau tidak maafkan orang itu sebelum engkau mendatangi aku dengannya? Kalau seandainya dia mencuri kemudian dia maafkan, maka tidak akan dipotong tangannya. Tapi kalau sudah diangkat perkaranya kepada waliul amr, kepada sultan, maka tidak bisa berubah. Kalau berubah, maka melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum itu, seandainya dimaafkan, tidak diangkat perkaranya kepada sultan, maka orang itu tidak akan dipotong tangannya. Ini jenis yang pertama dari jenis syafaat, itu syafaat yang diharamkan. Memberikan syafaat kepada seseorang yang sudah diinformis, sudah ditentukan hukumannya oleh seorang imam, ini seorang pemimpin atau naibuhu, atau wakilnya dalam hal ini adalah pengadilan. Sudah ditentukan hukumannya, maka tidak boleh memberikan syafaat kepada orang tersebut. Kalau sebelumnya, maka masih ada keringanan. Untuk jenis yang kedua dan ketiga, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Inilah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga menambah ilmu agama bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab ilahuna darsuna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.